الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masuk prinsip yang berikutnya. Ar-rajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsin. Hukuman laki Allah bi dhanbin yajib lahu bihi an-nar. Hukum bagi orang yang bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa yang diancam neraka, yajib lahu bihi an-nar, artinya yang diancam neraka. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, wa man laqiya Allah bi dhanbin yajib lahu bihi an-nar ta'iban ghaira musirrin 'alaih. Barang siapa yang bertemu Allah dengan membawa dosa, artinya apa di sini? Siapa yang mati sementara belum, siapa yang mati sementara belum meninggalkan dosa yang diancam neraka, ta'iban ghaira musirrin 'alaih, dan dia bertobat dan tidak melanjutkannya atau tidak terus-terusan melakukannya, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya, wa yaqbalu taubata an ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua tobat dari hambanya. Maksud beliau di sini, man laqiya Allah bi dhanbin yajib lahu bihi an-nar ta'iban ghairu musirrin 'alaihi, ini satu kalimat. Siapa yang bertemu dengan Allah dengan membawa dosa yang pernah ditobati dan tidak terus-terusan melakukannya, dan tobat dengan israr, itu dua hal yang bertentangan. Terus-terusan melakukan, karena itu inti dari tobat adalah an-nadam, penyesalan. Kalau orang belum ada unsur ini, maka dia tidak disebut bertobat, namun masih bisa disebut al-israr, masih punya rencana untuk melakukan dosa. Kemarin telah kita singgung sebagai contoh, ada orang yang ketika bulan Ramadan dia meninggalkan semua kegiatan maksiat yang dilakukan sebelum Ramadan, tapi dia belum menyesali setiap perbuatan yang dia lakukan sebelum Ramadan, sehingga masih ada rencana nanti kalau kira-kira waktunya memungkinkan, sudah bukan lagi musim untuk beribadah, akan dilakukan ulang. Tindakan semacam ini belum termasuk nadam, sehingga tidak ada unsur tobat di sana. Karena itu orang baru bisa disebut tobat ketika dia memiliki unsur an-nadam yang itu menghasilkan tekad untuk meninggalkan dosa yang telah dia kerjakan. Al-azmu ala alla ya'udahu, tekad untuk tidak mengulangi dosa yang telah dikerjakan. Kata Imam Ahmad, orang yang membuat dosa yang diancam neraka namun dia sudah tobat, fa innallaha yatubu alaih, maka Allah menerima tobatnya, karena Allah menerima tobat dari semua hamba. Wa ya'fu 'anil sayyi'at, dan Allah mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Dan tobat ini kata sebagian ulama adalah tafsir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'atan hasanata tamkuha, iringi perbuatan baikmu atau iringi perbuatan jahatmu, perbuatan dosamu, maksiatmu dengan perbuatan baikmu. Maksudnya adalah iringi perbuatan maksiatmu dengan taubat. Tamkuha, niscaya taubat itu atau perbuatan baikmu dalam bentuk taubat itu akan menghapus kesalahanmu. Kemudian wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddu dzalikal dzambi. Dan siapa yang bertemu Allah atau siapa yang mati sementara dosa yang telah dia kerjakan atau dosa yang pernah dia kerjakan telah ditegakkan hukuman hadnya di dunia, ketika di dunia fa huwa kafaratuhu, maka hukuman had ini menjadi kafarah bagi dosanya. Dia pernah mencuri, sudah dipotong tangan, maka nanti tidak dihukum lagi di akhirat. Atau dia pernah berzina kemudian dicambuk, dia tidak lagi dihukum di akhirat. Kama ja'a fil khabari an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin min adz-dzunubi alladzi qad istawjaba 'alaihal 'uqubah. Dan siapa yang ketemu Allah dalam kondisi musirran min adz-dzunub, dia masih dalam kondisi terus-menerus melakukan dosa. Maksudnya bagaimana? Belum bertobat, belum menyesali, dan belum ada tekad untuk meninggalkannya. Alladzi qad istaujaba bihal uqubata, yang mendapatkan ancaman hukuman, fa'amruhu ilallah, maka urusan orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarlah, jika Allah mengendaki Allah bisa menyiksanya, dan jika Allah mengendaki Allah berhak untuk mengampuninya. Dan inilah akidah Ahlussunnah yang ingin ditekankan oleh Imam Ahmad, tidak memastikan dia masuk neraka, karena selama dosa itu tidak sampai tingkat kekufuran, maka pelakunya masih punya hak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan dosa apa? Tahtal masyiah, dosa yang dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala, mungkin diampuni dan mungkin Allah hukum. Sehingga ketika orang melakukan dosa semacam ini, tidak boleh kita yakini bahwa dia akan kekal di neraka. Wa man laqiyahu wa huwa kafirun adzabahu wa lam yughfar lahu. Dan siapa yang bertemu Allah atau siapa yang mati dalam kondisi kafir, maka Allah akan menyiksanya dan dia tidak akan diberi ampunan selamanya. Imam Ahmad rahimahullah dalam pernyataan B ini mengisyaratkan tentang akidah Ahlussunnah berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa besar, yang mereka mati dengan membawa dosa yang diancam neraka. Dan sebelumnya beliau memberikan pengertian untuk dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar bahasa Arabnya al-kabirah, jamaknya al-kabair. Annal kabirata kullu dhanbin tarattaba 'alayhi hattun fid dunya aw 'aytun fil akhirah fin nar aw warata lu'ina fa'iluhu aw al-ghadabu 'alayhi. Yang dimaksud dengan dosa besar adalah semua dosa yang di sana ada hukuman had di dunia. Ini kriteria yang pertama. Ada yang kedua, wa'idun fil akhirati binar, ada ancaman neraka di akhirat. Kriteria kedua. Yang ketiga, aw warada lu'ina fa'iluhu, atau dosa ini disampaikan dengan ancaman pelakunya dilaknat. Misalnya la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Awil ghadabu 'alaihi, atau ada murka untuknya. Wa min amthilati dzunubi allati wajaba fiha hattun fid dunya, contoh dosa yang di situ ada ancaman atau yang wajib ditegakkan had di dunia adalah zina. Di sana ada yang hukumannya rajam dan ada yang hukumannya cambuk. Contoh yang lain adalah mencuri, dipotong tangan. Contoh yang lain, syurbul khamri, minum khamar, ya, meskipun tidak sampai mabuk, sebatas minum khamar dapat hukuman. Fihi al-jil, di sana ada hukuman cambuk. Kalau sampai mendem, maka nanti hukumannya 80 kali. Kalau tidak sampai mendem, hukumannya 40 kali. 80 kali ini istiadatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas usulan Ali bin Abi Thalib. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar hanya 40 kali. Kemudian di zaman Umar bin Khattab dinaikkan jadi 80 kali. dikiaskan dengan tuduhan zina. Kenapa dikiaskan dengan tuduhan zina? Karena orang itu kalau mendem ngomong ngawur, maka dia suka ngomong ngawur, nuduh-nuduh ngawur, akhirnya dicambuk yang lebih berat. Berarti mana yang lebih berbahaya, ngomong ngawur atau mendem? Mendem ini sebab ngomong ngawur. Tapi karena pertimbangan ngomong ngawur, ini hukumannya bisa lebih berat. Seharusnya kalau Islam itu ditegakkan di tempat kita, orang yang menghina sunnah, orang yang ngomong ngawur, itu dapat hukuman cambuk. Yang goblok-goblokan orang lain itu bisa dapat hukuman cambuk. Kemudian contoh yang di situ ada ancaman di akhirat dengan ancaman neraka makan harta anak yatim. Diancam dengan neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka hakikatnya dia makan api neraka. Contoh yang lain, membunuh. Tu'ida 'alaihi binnar, diancam dengan neraka, laknat dan murka. Wa zada ba'dhum fi ta'rifil kabirah, sebagian ulama memberikan tambahan untuk pengertian dosa besar, dan mereka mengatakan termasuk adalah man qala fihi nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa minna. Dosa yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari kami artinya bukan berarti kafir, namun maknanya adalah orang yang melakukan semacam ini, ketika dia melakukan itu, dia tidak melakukan ajaran yang kami berikan, dan ketika itu berarti dia di luar ajaran kami. Tapi setelah itu ditinggalkan, ya boleh lagi jadi bagian dari kami. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba, bukan termasuk bagian dari kami orang yang mukul-mukul pipi. Khudud jamak dari khatun, nampar-nampar pipi. Kalau nampar pipi saja dilarang, apalagi bacok-bacok kepala ya. Apalagi menyayat kepala sampai keluar darah. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek baju, kerah baju, jahit. Jahit itu kerah baju, tarik-tarik gini ya, sampai kancingnya putus. Ini dilarang. Mungkin lebih ringan lagi mukul-mukul dada. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, man ghasya falaysa minna, siapa yang nipu, dia bukan bagian dari kami. Beliau juga mengatakan, man hamala alaina silah falaysa minna, siapa yang membunuh senjata, dia bukan bagian dari kami. Di tengah kaum muslimin, senjata enggak boleh terpasang, harus disimpan. Membunuh saja, meskipun untuk main-main ya. Di begitu dia kumpul sama teman-temannya, senjatanya dibuka, ditegakkan ini pedangnya gitu. Siapa yang berani maju, tak lempar. Maka yang semacam ini dilarang ya. Kemudian ada juga sebagian ulama yang memasukkan sebagai bagian dari dosa besar, man warata fihi nas bi nafyil iman, yang di sana disebutkan dalam hadis dinafikan imannya, ditiadakan imannya. Seperti hadis, la yu'minu man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah mukmin, tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kalau sudah bertangga dengan orang ini, begitu rumah ditinggal was-was. Kalau bertangga dengan orang ini, anaknya sering dinakali, atau kadang ditimbulkan suara yang gak nyaman didengar, bau yang gak nyaman, dan seterusnya. Ya, karena itu hati-hati kalau anak kos ngakak-ngakak ya, cekakaan di kosnya. Tidak semua orang bisa menikmati suara cekakaan. kemudian tetangganya itu nggak merasa nikmat, dia terasa terganggu, dia nyanyi-nyanyi di kosnya. Bisa jadi kena hadis ini ya. Bukan orang yang beriman, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Artinya ini ancaman keras, bukan berarti dia keluar dari Islam. Termasuk hadis Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu ketika dia melakukan zina, dia dalam kondisi mu'min. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Jadi kalau ada orang yang seperti beliau mempraktikkan dengan dua tangannya ya, kalau dia sedang berbuat maksiat, imannya lepas dan imannya berada di atas kepalanya. Begitu dia selesai melakukan maksiat, imannya turun lagi. Karena iman tidak bisa gabung dengan pelaku maksiat. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Maksiat yang besar seperti ini ya. Fa idza laqiya al-'abdu Allah bi dhanbin yajibu lahu an-nara, ya yajibu lahu an-naru ta'ifan ghayra musirrin 'alayh, fa inna Allah yatubu 'alayh. Dan jika ada orang yang mati dengan membawa dosa yang telah dia tobati, dosa yang di situ, dosa besar yang telah dia tobati, yang di situ ada ancaman nerakanya, dalam kondisi dia telah bertobat, tidak terus-terusan melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Idza atat taubata bi syuruti, apabila dia melakukan tobat sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan syarat tobat ada berapa? Ada 4. 4 boleh, 3 boleh, 5 juga boleh. Kalau yang 5 apa saja? Biar lebih banyak. Pertama ikhlas, kedua menyesal, ketiga bertekad tidak mengulangi, kemudian yang keempat meninggalkan dosa yang telah dia, dosa yang dia kerjakan, yang kelima sebelum batas akhir tobat. Dan batas akhir tobat ada dua, yang pertama matahari terbit dari barat, yang ketiga, yang kedua nyawa di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Hadis riwayat Bukhari. Allah menerima taubat hamba selama belum sekarat. Fa innallaha yatubu 'alaihi, maka Allah menerima taubatnya, wa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi, dan Allah menerima taubat dari seluruh hambanya dan mengampuni kesalahannya. Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima semua taubat dan dari semua hambanya, dan Dia mengampuni kesalahan banyak hambanya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah juga mengatakan, innamat taubatu 'ala Allah lilladheena ya'maluna su'a bi jahalatin. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat bagi orang yang melakukan kemaksiatan karena kebodohannya. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian langsung dia susul dengan taubat. Di waktu dekat, faulaika yatubullahu 'alaihim, maka itulah orang yang diterima taubatnya. Wa kana Allahu 'aliman hakiman. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Taubat itu amal apa? Taubat itu amal apa? Amal batin. Karena itu inti dari taubat adalah mengendalikan batin. Istighfar 1000 kali tapi enggak taubat sama saja. Astagfirullah. Musa kayak gitu bagiannya, astagfirullah. Ini mulut mencela, mata menikmati, sama saja. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berbuat dosa itu dengan bijahalatin, dengan kebodohan. Artinya bukan berarti kalau berbuat dosa tahu tidak ada tobatnya. Namun maksudnya adalah setiap orang yang berbuat dosa pasti dia melakukan kebodohan. Di situ ayatubuna min qaribin, dia segera bertobat, maksudnya sebelum mati. Apabila di situ dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, antakuna taubatulillah, tobatnya ikhlas karena Allah. Karena tobat termasuk ibadah, sehingga tidak boleh ada tujuan yang lain. Ada enggak orang yang tobat tidak ikhlas? Banyak ya, berpura-pura. Dan Allah Maha tahu. Meskipun sebenarnya aslinya bukan tobat ya. Tapi ada orang yang tobatnya dipaksa, terus jadi tobat. Dan itu sah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya dukhulul jannata rajulun bisalasil." Besok ada orang yang masuk surga dengan dirantai. Ini mau masuk surga tapi pakai dirantai. Wah, nanti kalau sudah di dalam surga masih dirantai kan enggak nikmat. Ya, kalau sudah di dalam surga ya lepas. Tapi proses dia masuk ke surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara dirantai. Kemudian beliau menjelaskan, maksudnya di sini adalah orang yang dia dipaksa untuk berbuat baik untuk masuk Islam. Aslinya dia orang kafir, kemudian diserang oleh kaum muslimin, kalah, jadi budak, dipaksa masuk Islam. Yang kedua, wa ayyukli'a anil maksiyati wa yatakhalla anha. Dia melepaskan maksiatnya, dia meninggalkan maksiatnya dan menjauhkan dirinya dari maksiat itu. Yang ketiga, ayyantama ala ma mata wa yata'assaf. Dia menyesali dosa yang telah lewat dan dia merasa sedih. Ini konsekuensi dari menyesali ya. Dia merasa sedih. Karena itu orang disebut menyesali dosa kalau unsur sedihnya itu ada. Tapi kalau unsur sedihnya enggak ada. Nah, ini bukti kalau dia belum menyesali. Seperti apa? Orang yang membanggakan dosanya. Dia jelas dosa itu tapi dibanggakan. Tidak merasa sedih. Termasuk mereka yang suka cerita-cerita dengan dosanya. Wah, saya dulu waktu masih muda itu, wah, rano lama nih. Kemudian yang keempat, ayyazima ala adamil audi ilaiha maratan ukhra. Ya, bertekad tidak akan mengulanginya di kesempatan yang lain. Di sini syarat tobat itu bukan tidak mengulangi, tapi syarat tobat adalah tekad tidak mengulangi. Meskipun bisa jadi nanti mengulangi. Berarti kalau mengulangi, bagaimana nasibnya? Tobat kemarin sah. Ini butuh tobat yang baru lagi. Karena tobat itu bukan satu paket ya. Kemarin tobat, balik lagi, tobat lagi, balik lagi, tobat lagi ya. Tobat, tobat. Ya seperti itu, harus selalu bertobat. Sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat, yang terjadi pada diri para sahabat, mereka ketika pulang rumah, pulang ke rumah, mereka merasa jauh dari akhirat. Tapi kalau dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah surga dan neraka ada di hadapannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau lam tudnibu ahlakakumullahu." Andaikan kalian tidak pernah melakukan dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Tsumma ya'tuna bi qaumin yuznibuna wa yatubun yuznibuna wa yatubun. Lalu Allah ciptakan generasi pengganti yang mereka berbuat dosa terus tobat, berbuat dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga tobat itu yang kita kerjakan sempurna di depan, kemudian melakukan kesalahan yang kemarin, maka tobat ini tidak datang. Kesalahan baru ini butuh tobat yang baru. Kemudian yang kelima, di situ fa in kana yanwi ayyauta ilaiha ba'da ramadan misalan. Tapi kalau masih ada niatan untuk mengulangi setelah Ramadan misalnya, wa taba taubatan muaqqatah, sementara tobatnya itu sifatnya terbatas dengan waktu, taubatnya insidental. Kira-kira butuh tobat, nek enggak butuh ya enggak tobat. Pada tasikh maka tobatnya tidak sah sampai dia punya tekad untuk tidak mengulanginya. Nanti kalau sudah ada komputer yang baru, kalau sudah ada apa fasilitas yang baru seperti ini, belum disebut bertobat. Yang kelima, tobat dilakukan sebelum mati. Jelas ya, kalau sudah mati nggak bisa tobat. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat hamba, atau Allah menerima tobat hamba selama dia belum sekarat. Yang keenam, antakuna taubatu qablatul isyamsi min maghribiha fi akhiriz zaman. Tobat itu terjadi sebelum matahari terbit di akhir zaman. Dalam hadis dinyatakan annahu la yanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak putus sampai taubat kesempatan taubat telah selesai. Wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tutup sampai matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Yang dimaksud hijrah tidak akan putus sampai taubat putus. Maksudnya apa hijrah tidak akan putus? Di sini maksudnya adalah tidak akan pernah ada kondisi di mana kaum muslimin bisa menikmati atau bisa menguasai seluruh dunia. Ya, tetap di sana akan ada orang kafir. Dan di saat itulah mereka tetap disyariatkan untuk hijrah. Yang di negeri kafir harus datang ke negeri muslim. Yang di negeri tidak aman, tidak bisa ibadah, harus hijrah ke negeri muslim. Kemudian yang ketujuh, antakuna taubatu qabla nuzulil adab. Fa idza nazalal adabu fala taubata. Taubat itu harus dilakukan sebelum datangnya adab. Apabila sudah diadab maka tidak ada tobat lagi. Allah berfirman, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat siksaan kami, qalu mereka mengatakan amanna billahi wahda, kami beriman kepada Allah semata dan kami kufur kepada semua yang kami sekutukan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka iman mereka tidak bermanfaat ketika mereka telah melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun bertobat ketika dia mau tenggelam, dia mau mati. Namun ketika dia tobat, ketika adab sudah datang, tobatnya tidak diterima. Sebagaimana Allah berfirman, wajawazna bibani Israel al-bahra, kami berikan kemudahan kepada Bani Israel untuk menyeberang lautan. Fa'atba'uhum fir'aunu wajunuduhu bagian wa'adwa, maka Fir'aun dan para tentaranya mengikuti mereka bagian wa'adwa dengan penuh al-bagyu, melampaui batas, mendolimi wa'adwa dan melanggar hak. Hatta idza adrakahul gharq qala, ketika dia sudah tenggelam dia mengatakan amantu lahu an la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, aku beriman bahwasanya la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan saya bagian dari orang muslim. Maka inilah Fir'aun, dia berkata demikian ketika dia sudah mulai tenggelam. Saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan saya bagian dari muslim. Namun dia ucapkan ini di waktu yang iman itu tidak lagi bermanfaat, sehingga Allah mengatakan al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, apakah baru sekarang wahai Fir'aun kamu mau tobat, padahal dulu kamu sudah penuh dengan maksiat dan kamu melakukan banyak kerusakan. Indahal amru lamma nazal al-adab falam ya'ud imanuka maqulan. Maka semua urusan telah selesai ketika adab sudah diturunkan dan imanmu sama sekali tidak diterima. Maksudnya adab di sini adalah adab yang mengancam kematian. Seperti yang terjadi pada Fir'aun, adabnya apa? Ditenggelamkan. Ada yang adabnya diberikan petir sama angin dan seterusnya, yang kemudian adab ini ketika sudah turun maka membatasi, tidak boleh ada lagi tobat. Hanya saja di sana ada satu umat atau satu desa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika adab itu datang, amanat, dia beriman, wa qabilallahu taubataha, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Mereka adalah kaumnya Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adabal khizyi fid dunya wa matta'nahum ila hin. Tidak ada satupun korea kampung yang mereka beriman yang bisa memberikan manfaat imannya. Artinya kampung yang sudah disiksa, kok mereka tobat mau beriman nggak diterima. Kecuali illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Yunus. Ketika mereka beriman, maka kami hilangkan adab yang menyakitkan di dunia, wa matta'nahum ila hin, dan kami berikan kenikmatan bagi mereka sampai batas waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa inna Yunus la minal mursalin id abaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fa kana minal mudhadin. Sesungguhnya Yusuf termasuk rasul, id abaqa, ingatlah ketika dia abaqa ila al-fulkil mashhun, naik ke perahu yang sudah penuh. Fasahama, akhirnya mereka melakukan undian. Fa kana minal mudhadin, dan Yunus termasuk orang yang kalah undian. Dan undian sudah ma'ruf di masa silam, Nabi pun ikut undiannya. Ketika Yunus dilemparkan, kemudian dia ditelan oleh ikan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Ingatlah Nabi Dhanun. Siapa Nabi Dhanun? Nabi Yunus. Nun itu artinya ikan. Ada orang yang namanya Nun, jadi dia ikan. Dhanun sahibun Nun, bermakna sahibul Hud. Dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengejarnya. Fanada fil dhulumat, lalu Nabi Nuh berdoa di kegelapan. Kegelapan bertingkat, kegelapan ikan, kegelapan laut. Kalau malam hari kegelapan malam. Peluang hidupnya sangat kecil. Namun dia selalu membaca doa alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak ada permohonan ya. Tapi isinya apa? Pujian. Isinya pujian. Nabi Yunus itu tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku, keluarkan aku dari ikan. Enggak. Tapi yang beliau lakukan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memujinya sampai beliau katakan, da'watu akhi dhinnun idza tu'iya ustujiba wa idza suila uqta. Doa saudaraku Yunus, kalau orang itu membaca maka doanya akan dijawab. Kalau dia minta, permintaannya akan dikabulkan. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham, maka kabulkan keinginan Yunus dan aku selamatkan beliau dari rasa cemas ketika berada di ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang beriman. Orang itu kalau dalam kondisi terjepit biasanya yang disebut apa? Ibunya, biung. Atau dia lupa sama sekali, cuma nyebut tolong, tolong, tolong. Ini beda dengan orang saleh. Kalau mereka dalam kondisi terjepit, yang disebut Allah, yang dipanggil Allah. Nah itu kalau nggak terbiasa susah, susah ya, sulit. Maka perlu dilatih. Ikuti Nabi Yunus. Dalam kondisi seperti itu mungkin kita hanya tepar pasrah saja, mati rame pokoknya. Cemplung laut ditelan ikan. Mungkin kita akan pasrah saja. Kayaknya nggak ada peluang untuk hidup. Daripada nanti ikannya muntah di tengah laut, saya nggak bisa renang. Mungkin nggak sempat terpikir ya. Sudah pingsan duluan. Tapi ya, Nabi Yunus beda. Ini pengaruh dari kedekatan orang kepada Allah dalam waktu ketika dia masih longgar. Di waktu masih longgar, di waktu tidak ada masalah, dia dekat dengan Allah. Nah itu nanti akan terbawa ketika dia punya masalah. Dan itulah pesan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Apa? Beliau Nabi SAW mengatakan, ihfadillaha yahfadhka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah aturan Allah, jagalah Allah, nanti Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berada di hadapan. Salah satu di antara bentuknya adalah memperbanyak menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir. Fajalah samudatan, kemudian Yunus meninggalkan dakwah beberapa saat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutusnya untuk yang kedua kepada kaumnya. Falamma raja ilaihim wajadahum qad nadimun. Ketika Yunus kembali kepada mereka, Yunus melihat kaumnya telah menyesali. Falamma ta'ahum amanu. Sehingga ketika Yunus mengajak mereka untuk kebaikan, mereka langsung beriman. Berapa jumlah umatnya Nabi Yunus? Wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan aku utus Yunus untuk mendakwai mi'ati alfin, 100.000 orang atau lebih. Jamaahnya Nabi Yunus semuanya beriman. Fa'amanu wa ta'nahum ilahin, aku berikan, lalu mereka beriman dan aku berikan kepada mereka kenikmatan sampai batas tertentu. Yunus Nabi yang mulia, karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man qala ana khairum min Yunus ibn Mata faqad kadzab. Barang siapa yang berani mengatakan Muhammad lebih baik daripada Yunus bin Mata, maka dia dusta. Karena enggak boleh membanding-bandingkan. Nabi ini bisa memicu sengketa di antara pengikutnya. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada masing-masing. Maka kita tidak boleh mengatakan inna khairun min Yunus ibni Mata, bahwa orang itu atau Nabi SAW lebih baik daripada Yunus bin Mata. Sehingga ada unsur mengurangi keagungan Nabi tersebut. Li'ajlima badara minhu, yang ini menyebabkan orang itu terbayang untuk apa? Meremehkan Nabi tersebut. Wa man qala dzalika fa huwa kadzibun, sehingga siapa yang berani ngomong kayak gitu maka dia dusta. Wa la yumkinu an yuqala hadza 'ala nabiyyin min al-anbiya, dan tidak mungkin semacam ini diucapkan kepada nabi. Wallahu a'lam. Jadi di sini masih ada satu paragraf. Kesimpulannya, apabila syarat tobat itu dipenuhi, maka tobat itu sah. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya disebabkan tobat ini. Tsumma idza quliya bi dzambin marratan ukhra, dan ketika dia melakukan dosa yang kedua, maka dosa yang baru ini butuh tobat yang baru, dan demikian seterusnya. Setiap kali dia berdosa, dia minta ampun, maka tobatnya berpeluang untuk diterima. Lakin bisyurutis sabiqah, hanya saja dengan syarat-syarat yang telah kita singgung. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Masih ada keterangan Imam Ahmad yang belum kita lihat syarahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.